Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kembali pada kesempatan malam hari ini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan ya, waktu luang yang mana itu semua kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tinggalkan perkara-perkara yang melalaikan, ya kita tinggalkan perkara-perkara bahkan yang mengajak kita kepada kemaksiatan, dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala Allah menggiring kita, ya mengajak kita, membimbing kita untuk menuju rumah. Dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam rangka mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka barakallahu fikum mencari syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari membacakan ya risalah ataupun kitab Al-Wabil Sayyib minal Kalami Tayyib, yaitu ya kitab yang berisikan tentang ya mutiara-mutiara nasihat daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya yang tentunya ya, setiap kalimat-kalimat nasihat-nasihat ya zikir-zikir ya yang ada dalam kitab ini tentunya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya menjaga hati, upaya untuk menjaga hati dan anggota badan ini untuk senantiasa ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan ya memberikan barakallahu fikum booster ya bagi hati dan anggota badan untuk apa? Untuk semangat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semangat pula untuk ya menahan diri tidak terjatuh kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna at-taqwa. Barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita sudah memulai ya membacakan poin demi poin yaitu terkait tentang fawaid adz-dzikir, yaitu faedah-faedah tentang zikir ataupun manfaat-manfaat daripada zikir. Ya, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Nah. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 10 ya pada pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan 10 faedah, 10 kemanfaat daripada zikir. Barakallahu fikum. Dan sekarang kita akan lanjutkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya yang ke-11. Bagi antum yang mungkin tertinggal, tidak mencatat ataupun belum menyimak 10 manfaat yang pertama yang awal pada pertemuan lalu, mungkin bisa ya kalau ada rekamannya bisa mendengarkan di channel Telegram Ta'lim Nogosari. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala al-hadiyata 'ashar. Ya. Al-hadiyata 'ashara. Ya, yang ke-11. Manfaat zikir yang nomor 11 barakallahu fikum. Nah. Kata beliau rahimahullahu taala annahu yuwarrithuhu al-inabah. Ya. Bahwasannya yang namanya zikir ya, akan mewariskan al-inabah. Sekarang bertanya, kita tentu bertanya, apa itu al-inabah? Dijelaskan langsung oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Wahia, al-inabah itu adalah ar-ruju'u ilallahi azza wa jal, yaitu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya kembali dari apa? Kembali daripada semua perkara. Ya. Kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh misal, usaha kita dalam berniaga. Ya, barakallahu fikum. Tujuannya apa kita berniaga? Ya, untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali untuk apa? Menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perniagaan kita adalah ibadah. Ya, kita melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang datang dari perniagaan tersebut, ya, kita jadikan itu sebagai bahan untuk kita mampu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hal yang ada dalam tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik anggota dalam organ dalamnya, semua itu kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Langkah kaki ini, kita gerakkan menuju ketaatan kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Setiap aktivitas itu, kita kembalikan kepada Allah, kita menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ya. Salatnya kita. Karena apa? Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Ibadah ini kita kembalikan kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, ini al-inabah. Ya, ar-rujuk. Ya, ilallahi azza wa jal. Yaitu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap perkara, setiap aktivitas, setiap amalan yang kita lakukan, ya, tentunya tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Contoh lagi, misal. Ya, barakallahu fikum. Tatkala mungkin berniaga, ya, datang syubhat, ya, kepada kita. Ya, ini perkara yang halal atau yang haram. Ya, orang yang memiliki al-inabah, ya, pasti dia akan meneliti dulu. Tidak langsung main, ini aja untungnya besar. Ya, dia belum tahu ini halal atau haram. Ya, ada kehati-hatian. Ya, jadi sikap kehati-hatiannya itu apa? Sikap dia selalu, ya, memposisikan dirinya harus melakukan aktivitas itu harus berdasarkan, ya, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap keputusan dia kembalikan dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini halal atau haram? Ini maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Sehingga selalu dia terjaga. Ya, dalam setiap aktivitas, dalam setiap barakallahu fikum, na'am. Ya, masalah-masalah yang dia hadapi, ya, dia selalu mengembalikan dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum memutuskan, sebelum bertindak, sebelum mengambil langkah. Ya, di antara dua pilihan tadi, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Ya, nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, فَمَتَا أَكْثَرُ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ بِذِكْرِهِ. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka kapan saja seseorang, ya, barakallahu fikum, ya, akthar, memperbanyak kembali kepada Allah dengan zikir, أَوْرَثَهُ ذَلِكَ رُجُوعُهُ بِقَلْبِهِ إِلَيْهِ, ya, فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ فَيَبْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ mafza'ahu wa malja'ahu wa malazahu wa ma'adahu wa qiblata qalbihi wa mahrabahu 'inda an-nawasili wal balaya. Masyaallah. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya, maka kapan saja seorang memperbanyak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir, dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan beramal saleh berdasarkan hujjah, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ini juga bagian kembali kepada Allah. Nah, ya, barakallahu fikum. Ya. Auratahu dhalika, ya, banyaknya dengan zikir tersebut akan mewariskan. Ya, akan mewariskan ruju'u biqalbi ilaih. Kembalinya hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, sehingga hatinya itu tenang dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena dia kembali kepada Allah. Ya. Karena ilmu yang dia miliki untuk mengambil keputusan betul-betul sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Jadi dia kembalikan dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya tenang. Ya, barakallahu fikum. Hatinya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada juga, ya, orang yang dihadapkan dengan perkara yang halal dan haram, ya, barakallahu fikum, tadinya yang haram ini memang menjanjikan. Ya. Dia ingin ngambil yang haram ini, tapi datang temannya menasihati, itu haram, akhi, jangan. Oh iya, iya. Tapi hatinya, coba tadi gak ada dia. Ya, udah saya ambil itu. Ya, naam. Ya, saya udah untung besar tadi. Ya. Tapi hatinya kenapa? Tidak kembali kepada Allah, dia tidak tenang, tidak lega, walaupun dia tidak mengambilnya. Ya, walaupun dia tidak mengambil perkara yang haram tadi, berkat nasihat dari temannya, tapi hatinya tidak rujur ilallahi jalla wa'ala. Ya, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang kembali hatinya kepada Allah, tatkala dinasihati, oh, astaghfirullah. Hampir saja akhi, saya mau mengambil keputusan, mengambil jalan ini. Jazakallahu khairan. Ya, lega rasanya hati ini. Ya, coba tadi saya mengambil ini dengan kejahilan saya. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Ya, nah, jadi tenang hatinya, senang. Ya, dengan nasihat tersebut, barakallahu fikum. Nah. Ya. Rujuu bi qalbihi ilai, ya, kembali hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahwalihi, dalam segala kondisi. Ya, barakallahu fikum. Fayabqa Allah 'azza wa jal, maka yang tersisa dari seorang hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dia jadikan itu sebagai tempat kembali, ya, barakallahu fikum. Naam, ya. Apa yang tersisa dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia memiliki sifat inabah, ay rujuu ila Allah 'azza wa jal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mafza'ahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila hamba tersebut menjadikan Allah sebagai tempat kembalinya, maka naam, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebagai pelindungnya. Ya. Malja'ahu, sebagai benteng baginya. Ya, barakallahu fikum. Wa malazahu, sebagai ya tempat pelariannya. Ya. Jadi tempat dia apa? Memohon, meminta, ya, merasa butuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala apabila hatinya rujur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Wa ma'adahu, sebagai ya solusi, jalan keluar. Ya, Allah jadikan hamba tersebut, Allah itu sebagai jalan keluar baginya. Ya, dari setiap permasalahan. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Wa qiblata qalbihi, dan sebagai kiblat bagi hatinya. Ya, jadi Allah itu kiblat bagi hatinya. Pokoknya apabila semua perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau mengambilnya. Ya, barakallahu fikum. Walaupun itu menjanjikan dunia dan seisinya, tapi apabila itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rujuk. Ya, saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Nah, ya. Wa mahzabahu 'inda an-nawazil wal balaya. Dan tempat berlari dari semua mara bahaya yang bisa turun kepada dirinya, barakallahu fikum. Jadi ada musibah, ada segala macamnya, dia kembali kepada Allah dengan apa? Dengan sabar menghadapinya. Ya, dengan tasalli, menerima, ya, barakallahu fikum, musibah itu yang datang kepada dirinya. Ini bagian daripada rujuk ilallahi azza wa jalla, buah daripada rujuk ilallahi jalla wa ala. Ya, buah sifat hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Nah, dah, jadi ini faedah ataupun manfaat zikir yang nomor 11. Ya, bahwasanya zikir itu apa? Akan mewarisi sifat al-inabah, yaitu apa? Rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ath-thaniyata 'asyar. Ya. Yang ke-12. Kata beliau Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, annahu yuwaridhuhul qurbi minhu. Ya. Bahwasannya zikir itu akan mewariskan ya kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ai maksudnya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih dekat ya. Naam, dari Allah Subhanahu wa taala ketimbang makhluk-makhluk yang lainnya barakallahu fikum, ataupun ketimbang urusan-urusan yang lainnya barakallahu fikum. Naam, al-qurb minhu, kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala qadri dzikrihi lillahi 'azza wa jal. Maka atas dasar ini, ataupun atas dasar kadar zikir hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunu qurbuhu minhu menjadikan ya kedekatan hamba dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar yang dia lakukan dari hamba tersebut. Dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar zikirnya itu tadi. Itu maksudnya. Jadi, ya, faedah yang ke-12, zikir akan mewariskan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kapasitas kedekatannya kepada Allah tergantung zikirnya, tergantung ya dia ingatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kadarnya itu sejauh mana. Nah, itu jadi ada takarannya. Jadi tidak semua orang yang zikir ya itu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Jadi tergantung kadar ya jauh mana dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa ala qadri ghaflatihi yakunu bu'duhu min. Dan atas dasar kadar kelalaiannya dari Allah Subhanahu wa taala pula menjadikan dia ya menjadikan jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jadi orang yang lalai juga bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung kadar lalainya ini sejauh mana. Terkadang tidak semua orang yang lalai jauh dengan Allah, tidak. Ya, nah, tergantung lalainya ini sejauh mana. Ya. Sebagaimana contoh di awal kita sebutkan, contoh mudah saja, dalam 24 jam seberapa banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan zikir yang keluar dari hati, ya, keyakinan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, keyakinan terhadap barakallahu fikum, na'am, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan harapan kepada kita, dengan lisan, ya, berapa banyak kita berzikir, doa-doa, zikir-zikir yang kita ucapkan dengan lisan, dengan amalan anggota badan, berapa banyak amalan saleh yang kita lakukan selama 24 jam dalam sehari dalam kehidupan kita. Ini kadar, ya, penentu, ya. Maka apabila seorang ya mendominasi, ya, lebih banyak ingatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu pula akan dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kadarnya. Demikian pula seberapa lalainya, contoh tadi dalam 1 kali 24 jam seorang hamba itu lebih banyak lalainya, berarti seperti itulah kadarnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi faedah yang ke-12 adalah zikir itu mewariskan kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apa jawabannya? Banyak berzikir. Banyak beramal saleh. Banyak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Ya, barakallahu fikum. Orang kalau sudah yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya mewujudkan apa yang dia prasangkakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang berikutnya, atsalitsata asyar. Yang ke-13. Ya. Annahu yaftahu lahu baban 'aziman min abwabil ma'rifati. Ya. Bahwasanya zikir itu akan membuka pintu yang besar dari pintu-pintu ma'rifah, pintu-pintu pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah, ma'rifatullah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ma'rifatud dinin dinillah. Ya. Ma'rifatun nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pengenalan terhadap Allah, pengenalan terhadap barakallahu fikum, agama Allah, pengenalan terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'rifah. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi zikir faedah yang ke-13 ya akan membuka pintu yang besar dari pintu-pintu ma'rifah. Ya, contoh misal apa ini berkaitan dengan apa? Dengan thalabul ilm. Ma'rifah di sini bisa dimaknakan dengan ilmu, pengetahuan. Ya. Orang yang gemar belajar agama Allah Subhanahu wa taala tentunya apa? Pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti apa? Zikir menuntut ilmu bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bisa membuka pintu ma'rifah, pintu pengetahuan, ya, pintu ilmu, basirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Fa kullama aktsaru min adz-dzikri izdada min al-ma'rifah." Dan setiap bertambah zikir tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah pula pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makin gemar dia belajar agama Allah, ya barakallahu fikum, makin besar pula pengetahuannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, dan ini jelas ikhwani fiddin rahimahumullah. Ya, membedakan seorang penuntut ilmu dengan awamun nas, dengan orang yang keumuman kaum muslimin, keumuman manusia yang tidak belajar agama Allah Subhanahu wa taala, tentu harus terbedakan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, berbeda sikapnya, ya, bisa jadi penampilannya, ya, muamalahnya. Kenapa? Karena dia lebih mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir membuka pintu ma'rifah yang besar insyaallah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ar-rabi'ata asyara, yang ke-14. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, annahu yuwarrithuhu al-haybah li rabbihi 'azza wa jalla wa ijlalihi. Bahwasanya zikir itu akan mewariskan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu akan mewariskan apa? Pemuliaan kepada Rabb, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan melahirkan pengagungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, orang yang gemar berzikir kepada Allah sangat, ya, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Maksudnya apa? Ustaz, semua orang muslim pasti mengagungkan Allah, pasti memuliakan Allah. Enggak mungkin dia enggak memuliakan dan mengagungkan. Ya, mungkin secara lisan iya. Tapi bagaimana secara amalan? Ya, berapa banyak orang gemar melakukan kemaksiatan? Apakah ini mengagungkan Allah? Apakah ini memuliakan Allah? Tidak. Berapa banyak orang gemar melakukan bid'ah? Apakah ini memuliakan Allah? Apakah ini mengagungkan Allah? Tidak. Berapa banyak kaum muslimin terjatuh kepada praktek-praktek kesyirikan dan dia tidak mau bangkit untuk belajar. Apakah ini mengagungkan Allah? Memuliakan Allah? Ya, barakallahu fiik. Nah, sehingga dengan zikir, ini kembali lagi dengan apa? Kepada ilmu. Ya, barakallahu fiikum. Ya, akan apa? Akan barakallahu fiikum mewariskan pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, li syiddatis tilaihi ala qalbihi wa hudurihi ma Allah taala. Ya, karena ya terus ya menguasai hatinya, ya, dan hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berzikir itu akan mewariskan pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia terus karena bentuk pemuliaan dan pengagungan itu menguasai hatinya. Ya. Dan hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mau menghinakan Allah. Mungkin dia tidak menghinakan secara lisan. Ya. Ingat berapa banyak orang yang ketika Allah sebagian orang menghinakan agama Allah, menghinakan Nabi Muhammad SAW misalnya, ataupun yang terbaru saat ini mungkin barakallahu fikum, ya, salah satu klub malam, ya, yang membuat sebuah promosi, ya, minuman alkohol gratis bagi yang bernama Muhammad dan Maria. Ya, nah, jadi ada promosi seperti itu. Barang siapa yang namanya Muhammad, gratis dapat botol alkohol. Ya, subhanallah. Ya, nah, dan berapa banyak orang yang bereaksi. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin tidak sedikit yang melakukan tindak anarkis mungkin, ya, atau yang sejenis ini sebelum peristiwa ini, peristiwa-peristiwa yang lainnya. Intinya apa? Selama ada orang yang menghinakan Islam, menghinakan Allah dan Rasulnya, ya, kaum muslimin pasti marah. Ya, marah. Tapi marahnya itu diwujudkan dengan apa? Apakah dengan bentuk pemulihan kepada Allah? Apakah dengan bentuk pengagungan kepada Allah? Seperti apa? Merusak tempat-tempat, ya, barakallahu fikum, ya, na'am, yang itu sebenarnya bukan kewenangannya, ya, ataupun melakukan demonstrasi, ya, barakallahu fikum, yang itu bukan dari jalan Islam, ya, barakallahu fikum. Na'am, ya, dia semangat, dia ingin mengagungkan Allah, tapi caranya salah, ya, barakallahu fikum, sehingga butuh yang namanya zikir, butuh yang namanya ilmu. Untuk apa? Untuk bisa memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu, di atas syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang menanyakan, oh Ustaz, berarti antum senang dengan orang yang menghinakan agama Allah subhanahu wa ta'ala, karena antum gak bertindak. Kata siapa? Kita orang yang paling terdepan membenci, ya, orang-orang yang menghinakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi cara ya, tidak dengan menghinakan Allah itu sendiri, bukan menambahkan hina Allah Subhanahu wa taala itu sendiri dengan apa? Dengan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan ekspresi tersebut. Nah, bagaimana contohnya? Misal kita dapati ada orang yang menghinakan agama Allah, datangi dulu, nasihati dia, tetap melakukan penghinaan, sudah nasihat terus, baru laporkan kepada pihak berwajib. Pihak berwajib mengeksekusinya. Bukan urusan kita, bagian eksekusi itu bagian hukumah, bagian pemerintah. Bukan urusan kita untuk apa? Mendemonstrasi, melakukan perusakan kepada tempat-tempat yang menghinakan agama Allah. Bukan urusan kita. Urusan kita berdakwah, menasehati. Diterima, walhamdulillah. Kalau tidak terima, kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, bi khilafil ghafil. Ya, berbeda dengan orang-orang yang lalai. Ya, tadi orang-orang yang berzikir apa? Akan mewariskan kemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang yang lalai. Fa inna hijabal haibati raqiqun fi qalbihi. Ya, karena sesungguhnya penghalang hijab, ya, pengagungan ataupun pemuliaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari orang yang lalai itu sangat-sangat tipis di dalam hatinya. Rakib. Tipis sekali. Ya. Bentuk pemuliaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh ya tadi. Ya. Dia maksudnya ingin membela agama Allah dengan cara yang tidak mengagungkan dan memuliakan Allah. Dengan cara yang salah. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Berarti apa? Dia termasuk orang-orang yang lalai, tidak mau belajar agama Allah Subhanahu, tidak mau berzikir dengan bagian daripada zikir apa? Salah satu bentuk zikir menuntut ilmu. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Tipis. Ya, penghalang dia, hijab dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala di sisi bentuk mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, Al-Khamisata Asyar, yang ke-15. Annahu yuwarriduhu zikrullahi ta'ala lahu. Sesungguhnya yang namanya zikir itu, ya, akan mewariskan, ya, ingatan, ya, ingatnya, ya, ataupun ingatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan mewariskan ingatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Itu maksudnya. Ya. Orang yang dengan kata lain, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah ingat. Nah, itu maksudnya. Allah akan mengingat dirinya. Ya. Dia akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, faedah ini bukan tanpa hujah, bukan tanpa dalil. Tadi Imam Al-Qayyim rahimahullah kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala fadhkuruni adzkurkum. Surah Al-Baqarah ayat ke-152. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku. Ya, niscaya aku pun akan mengingat kalian, barakallahu fikum. Nah, ya. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhi wahdaha lakafa biha fadlan wa syarafan. Ya. Nah, kata Imam Al-Qayyim, kalau tidak ada keutamaan dari zikir itu kecuali yang satu ini saja. Yaitu apa? Allah mengingat kita. Jadi kalau seandainya keutamaan yang sudah kita sebutkan dari berapa tadi sampai ke 15 tadi, ya itu enggak ada semua. Ya, katakanlah enggak ada itu semua. Tapi keutamaannya cuma satu ini aja. Yaitu apa? Allah mengingat kita. Para yang berzikir, Allah akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ini saja, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Kemudian apa kata beliau? Lakafa biha fadlan wa syarafan. Benar-benar telah mencukupkan dengan keutamaan ini, ya, dan menunjukkan keutamaan dan kemuliaan. Ya, mencukupkan dengan keutamaan ini, maksudnya apa? Seorang hamba itu sudah sangat mulia dan utama apabila diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, satu keutamaan ini saja yang diperoleh oleh seorang hamba sudah sangat mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin gambaran kita ketika sama makhluk saja. Ya, barakallahu fikum, ketika ketemu misalnya ya barakallahu fikum orang yang seorang pejabat misalnya, ya, kita ingin diingat oleh pejabat itu. Ya. Kalau kita diingat misalnya didatang ke desa kita. Oh. Si fulan ya. Ya, barak di depan masyarakat ini, di depan rakyat. Ya, di depan warga. Datang gubernur misalnya, ya. Pak fulan sini. Apa kabar antum? Sehat? Alhamdulillah. Oh, gimana Pak Gubernur? Disaksikan oleh orang. Wih. Hebatnya itu orang, Pak Gubernur sampai kenal. Ya, barakallahu fikum. Berarti orang ini orang dikenal sama gubernur itu. Ya. Barakallahu fikum. Itu saja sudah bangganya luar biasa. Ya. Lalu bagaimana kalau Allah yang mengingat kita di hadapan seluruh manusia dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Allah mengingat kita karena apa? Karena banyaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala ketika di dunia, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, ya, pada apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ai hadis qudsi, ya barakallahu fikum, kata Allah Subhanahu wa taala, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ya, barang siapa yang mengingatku pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hatinya, dirinya, jiwanya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya di sisi Allah. Nama itu ada di sisi Allah, orang itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melupakannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Bagaimana bentuk ingatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia? Allah selalu membimbing kita, mengarahkan kita di atas hidayah, mengistiqamahkan kita di atas ilmu basirah hidayatul tauhid was sunnah. Ya. Naam. Bagaimana bentuk ingatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Tatkala Allah beri nikmat, Allah bimbing dia untuk bersyukur. Tatkala Allah Subhanahu wa taala beri dia musibah, dibimbing, Allah membimbing dia untuk apa? Untuk bersabar. Tatkala dia terjatuh kepada dosa, Allah bimbing dia untuk senantiasa beristighfar. Kenapa? Dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan berarti orang yang banyak berzikir maksum, tidak bersalah, tidak berdosa, tidak. Tapi dia, orang yang banyak berzikir pasti akan kembali, segera kembali, rujuk ilallahi azza wa jal. Ya, faedah yang berapa tadi itu? Ya? Nah, dia rujuk, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia terjatuh dalam dosa, barakallahu fikum. Ya. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in dzakarani fi mala'in. Fi mala'in, wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Barang siapa yang mengingatku di keramaian, ya, maksudnya apa? Ya, mau di kesendirian dalam jiwanya ataupun di keramaian, maksudnya apa? Dia berdakwah ini, mengajak orang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisannya, dengan perbuatannya, ya, sehingga orang melihat, "Wih, orang ini kok pakai gamis terus ini? Tangannya cingkrang, kok jenggotnya kok enggak dirapikan?" Ya, sehingga datang nanya, "Pak Ustaz." Nah, biasanya kan udah pakai gamis dipanggil Pak Ustaz. "Pak Ustaz, kenapa Pak Ustaz kok ini apa celananya enggak pernah turun? Kalau di atas mata kaki terus jenggotnya Pak Ustaz apa enggak dirapikan sedikit terlebih bagus?" Ya, maka kita sampaikan, ya, ini bagian daripada sunnah Nabi alaihi wasallam. Dan sunnah di sini bukan bermakna apa? Boleh dilakukan, ya, apabila dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa, bukan. Ini sunnah, anjuran Nabi alaihi wasallam yang sifatnya wajib. Wajib membiarkan jenggot, wajib mengangkat celana di atas mata kaki. Karena barakallahu fikum, ya, ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Ya, sehingga saya lebih memilih kembali kepada Allah. Ya, lebih baik ambil jalan selamat daripada harus apa? Harus apa? Enggak enak sama orang. Lebih baik saya takut kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya, dia mendakwahkan ini di keramaian. Ingat Allah di keramaian. Ini maksudnya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Aku akan menyebutnya, mengingatnya di keramaian yang lebih baik daripada mereka. Maksudnya apa? Nanti di hari kiamat. Ya. Di dunia keramaian mungkin sekelompok warga, satu RT, dua RT, atau satu kecamatan, atau apabila dia seorang pejabat, misalnya satu, ya, kabupaten misalnya. Ya. Nah, itu masih kecil. Tapi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengingatnya di seluruh umat. Sejak umat Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai akhir zaman nanti daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengingatnya. Ya, barakallahu fikum. Begitu bangganya kita ketika diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena di saat keramaian kita tidak malu. Ya, kita tidak malu untuk berdakwah. Tidak malu berada di atas tauhid was sunnah. Ini. Allah akan mengingatnya. Allah akan menyebut namanya nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, di yaumul hisab. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Demikian pula di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyebut hamba-hamba yang mengingatnya baik dalam dirinya, dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, as-sadisata asyarah, yang ke-16. Annahu yuwarritu hayatal qalbi. Nah, bahwasannya zikir itu akan mewariskan kehidupan hati, hidupnya hati dengan zikir. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Sami'tu Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala." "Sami'tu Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah qaddasa Allahu ruhahu." Ya, masyaallah, ini beda doanya barakallahu fikum Al-Imam Al-Qayyim kepada gurunya, Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ya. Apa kata beliau? "Aku pernah mendengar, ya, Syekhul Islam Ibn Taymiyah qaddasallahu ruhahu, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ruhnya." Masyaallah. Ya, barakallahu fikum. Ya, berarti ini beliau sampaikan ketika Syekhul Islam sudah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Nah, yaqul, ya, beliau mengatakan, Syekhul Islam mengatakan, ya, "Adzikru lil qalbi matalul ma'i lissamaki." Masya Allah. Zikir itu, ya, terhadap hati seperti fungsi air terhadap ikan. Masya Allah. Ya. Nah, zikir itu terhadap hati seperti fungsi air untuk ikan, terhadap ikan. Mula kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Fakaifa yakunu halus samaki idza faraqa al-ma'?" Lalu bagaimana kondisi ikan apabila terpisah dari air? Dipahami, ya? Masya Allah. Ini kata-kata mutiara. Ya, masya Allah. Nah, ini kalau dibuat status, masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya jadi apa? Zikir itu, ya, terhadap hati seperti fungsi air bagi ikan. Ikan hidup dari mana? Di air. Ya. Dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagaimana keadaan ikan kalau enggak ada air? Mati. Ya, barakallahu fikum. Demikianlah hati. Ya. Apabila tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu lama kelamaan akan mati. Ya. Bayangkan kalau hati sudah mati, naudzubillah min dzalik, nasihat masuk mental semuanya. Ya, barakallahu fikum. Hati lebih senang dengan maksiat, bid'ah, syirik. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nasihat-nasihat, hidayah-hidayah enggak peduli semuanya. Ya. Karena hatinya sudah mati, enggak hidup. Ya. Jasadnya hidup. Ya, tapi hatinya mati. Ya, seperti apa? Seperti ikan yang tidak hidup di air. Ya, enggak bertahan lama dia. Ya, barakallahu fikum, seperti itulah. Ya. Faedah manfaat daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai faedah ke-16. Insyaallah taala kita lanjutkan, masih banyak lagi faedah-faedah ataupun manfaat-manfaat daripada zikir. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan manfaat ataupun faedah-faedah daripada zikir ini. Ingat, bukan hanya berdoa tentunya, tapi kita menjalankan sebabnya, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.